putra badhe nyuwun pangestu. Tansah lancar angin kula nuntut ngelmu, supados kula saged migunani marang musa bangsa tumrapipun agami. Ing pandonga ugi restu tan ono sambikala kang sumanding jroning raga lan upaya mrengkusti kang maha kuwasa. Pandonganing ibuku iku sipat kandelku, gegamaning uripku jroning sanubariku. Tetes sing kang waspamu tandha tulus atimu, ingkang tansah lumintu marang kanugrahan kang satuhu marang putramu. Kombien sangang sasi ning garbane, ibu tansah sabar nadyan rapenak rasane. Sajroning rasa ibu tresno mring putrane, besok yen lair ojo nganti nglalekake marang keng ibu kang wis nggula wentah. Wiwit seko bayi nganti gedhe jumangkah, mula ngati-ati ojo podo mbantah yen ibu nganti duka urip bakale susah. Sopo kang wani mlenjani dawuwe ibu, opo meneh wani nglalekke kang ibu, bakal nampa dosa sajroning uripmu. Kena murkane Gusti wujud bebendu, ibarat jambu jenenge jambu mete, sirahe ana ngisor sikile ning dhuwure. Mula do mangerti yo ibu kuwi suwarga kang bisa mujudake uripmu ning alam donya. Dari aku dah lahir hingga dewasa.